ثم الصلاة والسلام على نبينا المرسلين وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: جحودهم إنزال الكتب على الرسل. المسألة الخمسون في كله. والذي حملهم على ما قالوه الحسد لمحمد صلى الله عليه وسلم، فرد الله تعالى عليهم بقوله: قل ما أنزل الله على بشر من شيء، بالرسل كلهم وبالكتب كلها من أجل محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أجل القرآن نسأل الله العافية. فانظروا ما يفعل الحسد بأهله، ومثله قول الجهمية: إن القرآن لم ينزل من عند الله، لم ينزل من عند الله. وقول من قال: إن السنة ليست وحيا من الله، وإنما هي من اجتهاد الرسول. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. المسألة الخمسون، permasalahan ke-50. جحودهم إنزال الكتب على الرسل. Mereka mengingkari, mereka menentang diturunkannya kitab-kitab kepada para rasul. Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, qauluhum ma anzalallahu ala basharin min syai. Yaitu ucapan mereka, orang-orang jahiliyah dari kalangan ahlul kitab, bahwa Allah tidaklah menurunkan sesuatu apapun kepada manusia. Penjelasan di sini asyarhu qalatil yahudi. Nah, ini ternyata ucapannya orang-orang Yahudi. Yahudi mengatakan, ma anzalallahu ala basharim min syai. Allah tidak menurunkan sesuatu apapun kepada manusia. Ma'nahu ingkaru risalati kulliha. Mereka mengingkari kerasulan semuanya. Ajaibnya mereka menetapkan nabi dari kalangan mereka, Bani Israel, terutama Musa. Ingkarul wahyi kullih, maknanya ini berarti mengingkari seluruh wahyu semua. Padahal Yahudi sini mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun berarti maknanya mengingkari seluruh rasul. Karena siapa yang mengingkari satu rasul, berarti dia dianggap mengingkari seluruh rasul. Sebagaimana yang telah ma'ruf ucapan kaumnya Nabi Nuh, yang mengingkari Nabi Nuh seorang, tapi Allah generalkan, Allah anggap kaumnya Nabi Nuh mendustakan, tidak mempercayai seluruh rasul. Padahal yang datang kepada mereka hanya satu rasul. Kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Kaumnya Nabi Nuh mengingkari seluruh rasul. Yang hadir kepada mereka satu rasul. Maka beriman pada rasul itu penting. Ya. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Nah, inilah ucapan Allah Subhanahu wa taala terkait, ya, kaum mukminin sikapnya terhadap keimanan kepada rasul. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kita kaum mukminin tidak membedakan keimanan kepada salah seorang pun dari kalangan rasul-rasul Allah. Tidak sebagaimana Yahudi yang memilih rasul mana yang mereka imani, rasul mana yang mereka ingkari. Demikian pula Nasrani memilih rasul mana yang mereka imani, rasul mana yang mereka ingkari. Adapun kaum mukminin, kita beriman kepada Musa, kita beriman akan kerasulan Nabi Isa, beriman akan kerasulan Nabi Nuh, dan mereka adalah para rasul kita imani. Namun yang kita ikuti syariatnya hanyalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah. Baik. Walladhi hamalahum ala maqaluh, dan yang membawa mereka untuk mengucapkan apa yang mereka katakan tadi, bahwasanya Allah tidak menurunkan seorang rasul pun, yaitu al-hasadu li Muhammadin, yaitu karena hasad mereka kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka inginkan, mereka sangka, mereka dambakan bahwa rasul terakhir itu dari rahim wanita-wanita mereka, alias dari Bani Israel. Namun ternyata Allah berkehendak lain. Yang turun sebagai rasul terakhir yang sudah termaktub di kitab mereka ternyata bukan dari Bani Israel, tapi dari bangsa Arab. Dan mereka marah gerah, enggak terima akan kenyataan ini. Tidak terima akan ketetapan Allah. Mereka maunya rasul terakhir dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini karena dikarenakan ada bibit-bibit rasialis dari kalangan Bani Israel, orang-orang Yahudi. Rasialis mereka. Iya, rasis. Ya. Maka tatkala mereka memposisikan diri sebagai korban, playing victim, sebagai korban kekejaman kaum rasialis Bavarian Nazi, itu sebenarnya omong kosong. Padahal merekalah pelaku rasis yang paling utama di muka bumi ini. Ketika Eropa menjajah Afrika, kemudian ya, bukan hanya mengeruk kekayaan Afrika, sumber daya alamnya, juga memperbudak, selain membunuh, yang masih hidup diperbudak. Dan diberlakukan seperti hewan. Dan rasismenya itu luar biasa. Siapa bangsa Eropa ini yang paling dominan? Ya, di Inggris, Yahudi. Di Amerika, Yahudi. Sehingga diangkutlah budak-budak itu ke negeri-negeri mereka. Lihat budak-budak itu, apa yang mereka lakukan terhadap budak-budak? Sebagaimana yang kita tahu. Bahkan ketika peradaban berubah, masa imperialisme sudah berakhir, hampir bertahan itu sampai hari ini. Ya, rasisme. Dan orang-orang Yahudi adalah yang paling terdepan dalam rasisme. Ya, mereka gak terima rasul terakhir dari bangsa Arab. Padahal mereka tahu di kitab nanti akan ada turun. Bahkan mereka waktu itu ada di Syam. Sampai mereka rela hijrah dari Syam ke Taif di Mekah. Karena mereka tahu, oh nih, Nabi akhir zaman akan muncul di sini. Kita bawa istri-istri kita, wanita-wanita mereka dibawa semua ke Taif. Di Mekah, mereka sangka Taif, ya deketan Mekah sama Taif. Jakarta Bogor lah. Kemudian, setelah mereka membaca keterangan-keterangan lagi, tafsir-tafsir lagi di Taurat, ternyata Rasul terakhir itu ada di Yasrib, nama Madinah. Mereka hijrah lagi ke Madinah. Jadi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hijrah ke Madinah, Yahudi sudah bercokol. Yahudi sudah bercokol di Madinah. Dan menjadi pensuplai senjata dari suku Aus dan Khadraj yang tawuran perang selama 40 tahun. Yahudi selalu begitu, ngompor-ngomporin orang perang, nanti beli senjatanya ke mereka. Nah, ketika mereka mendengar di Mekah sudah ada seorang yang dikatakan Nabi, barulah mereka sadar. Oh, itu dia berarti. Berarti orang Arab, bukan dari kita. Mulai mereka ya menyiapkan strategi, dan mereka tahu, pasti Nabi itu akan hijrah ke Madinah. Mereka mulai membendung dengan strategi-strategi mereka. Namun apalah daya orang-orang Madinah yang dulu penganut agama musyrikin pergi haji ke Mekah. Pergi haji ke Mekah tentunya dengan syariat bid'ah. Ya, mereka beriman pada Allah, namun menyembah berhala juga. Dan mereka sampai di Mekah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Datang 6 orang didakwahi oleh Rasulullah SAW. Terima, pulang ke Madinah. Datang lagi rombongan lagi 5 orang, ketemu Rasulullah, masuk Islam, pulang ke Madinah. Datang lagi, pulang ke Madinah, sampai mereka ini yang telah masuk Islam di Mekah, balik ke Madinah, mendakwahkan orang kampungnya. Sehingga Aus dan Khadrat yang selama 40 tahun berperang tanpa sebab yang jelas, itu bisa berdamai. Ya. Bisa berdamai. Disatukan oleh kalimat Tauhid. Ya. disatukan oleh kalimat tauhid, sudah mengenal Islam. Mereka bahkan sholat. Bahkan ketika Rasulullah SAW hadir, mereka sudah punya iman, menyambut, bersiap menjadi kaum Ansor. Gagal lagi makar Yahudi. Ya. Dan orang-orang Yahudi bekerja sama lagi dengan orang-orang kafir yang pura-pura masuk Islam di Madinah, yaitu kaum munafikun. Bekerja sama lagi. Bagaimana menghalau tersebarnya Islam lebih kuat di Madinah. Namun apalah daya, semakin lemah hingga akhirnya mereka terusir ke Khaybar. Ya, terusir ke Khaybar, kemudian mereka diserbu lagi dan terusirlah mereka dari Khaybar, dari tanah Arab, kembali lagi ke Syam sana. Ya. Hah? Kalau disebut Syam, Syam itu berarti Palestina, Suriah, Lebanon, ya Pak, Yordan, Urdun, itu Syam itu disebut Syam. Ya, Taib. Itu pembagian itu baru sekarang aja. Percokol fokusnya di Palestina. Iya, di situ. Mana lagi tadi? Jadi merekalah pelaku rasisme. Mereka pelaku rasisme. Namun mereka pura-pura playing victim. Mereka korban rasisme dari bangsa Bavaria Nazi Jerman. Lah. Mereka menggambarkan 30 juta bangsa kami dibunuh di kem-kem pembunuhan massal Hitler. Mana ada bohong dalam peristiwa Holocaust? Tidak ada. Memang betul mereka diperangi oleh Nazi Hitler, tapi tidak sebagaimana yang digembar-gemborkan demikian, playing victim. Ya, playing victim. Berposisi sebagai pihak yang terzolimi, biasa begitu. Orang zolim itu biasa begitu. Padahal mereka lah orang-orang yang zolim. Taib. Mana lagi tadi? Ma dumtum taqulun alkitab allati ma'a Musa min indillah wa huwa basharun falimadza taqulun ma anzalallahu ala syai' ala basharin min syai'. Maka selama kalian wahai Yahudi mengatakan alkitab allati ma'a Musa, yaitu kitab Taurat yang Allah turunkan bersama Musa, itu berasal dari sisi Allah, wa Musa basharun, sedangkan Musa itu manusia biasa. Falimadza taqulun, kenapa kalian malah mengatakan sebagaimana Allah kutip di Al-Qur'an, ma anzalallahu ala basyarin min syai', Allah tidak menurunkan sesuatu apapun, yaitu menurunkan kerasulan, menurunkan kitab kepada manusia sedikit pun. Yang mereka maksud ingin mendustakan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tetapkan kerasulan pada Musa, Taurat pada Musa. Namun mereka nafikan dengan alasan Allah enggak menurunkan sedikit pun pada manusia. Ini udah kehabisan argumentasi. Maka ngomongnya ngaco ngalor ngidul. Nah, ngomongnya ngaco ngalor ngidul. Fahada tanakudun minal Yahud la'anahumullah. Ini adalah sikap kontradiksi dari Yahudi yang semoga Allah melaknat mereka. Hamalahum alaihi alhasadu. Yang membawa mereka akan hal ini adalah hasad. Ya. Hasad itu udah jadi bahasa Indonesia ya. Ya. Apa bahasa kita lebih tepatnya? Dengki. Ya. Ya. Hatta kadzabu birrusuli kullih, hingga akhirnya mereka mendustakan para rasul semua. Ini konsekuensinya. Bukanlah mereka hakikatnya mendustakan seluruh rasul, enggak. Mereka beriman pada Musa, beriman pada Harun, beriman pada Ibrahim, pada Yakub, pada Ishak, pada Yusuf. Namun ketika mereka mendustakan Nabi satu saja, Nabi Rasul satu saja, itu dianggap mendustakan seluruhnya. Sebagaimana tadi telah diterangkan, kaumnya Nabi Nuh mendustakan hanya Nabi Nuh semata. Nabi Nuh seorang. Tapi digeneralkan, dianggap oleh Allah, dianggap mendustakan seluruh Rasul. Kadzabat kaum Nuhin al-mursalin. Kaumnya Nabi Nuh mendustakan para rasul. Kaum muslimin sebagaimana yang Allah kutip di Al-Qur'an mengatakan la nufarriqu baina ahadim min rasulih. Kita enggak membedakan seorang pun dari kalangan rasulnya. Kita beriman pada Musa, beriman pada Isa, beriman pada kerasulan Nabi Ibrahim. Yahudi enggak, pilih-pilih. Nasrani enggak, pilih-pilih. Oh Muhammad enggak. Bahkan Yahudi enggak beriman kepada Nabi Isa. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa yang menangkap Isa atau yang diserupakan dengan Isa ialah Yahudi. Ya, ialah Yahudi. Ketika Nabi Isa hendak dikejar, hendak ditangkap oleh orang-orang Yahudi, Nabi Isa mengumpulkan 12 hawariyunnya. Siapa di antara kalian yang ingin bersamaku di surga? Wa darajati fil jannah, dan sama derajat denganku di surga. Faqama syabun min ahdasihim sinnan, maka berdirilah seorang pemuda yang paling muda umurnya. Ana. Ya. Kata Isa, duduk kamu, duduk. Ditawarkan lagi, siapa di antara kalian yang mau bersamaku di surga? Nanti dia akan diserupakan dengan diriku, dia akan dibunuh. Lagi-lagi pemuda itu mengatakan ana. Nabi Isa mengulangi lagi, nanti dia akan diserupakan oleh aku. Dia akan ditangkap dan dibunuh, dia akan bersamaku di surga, derajatnya denganku. Lagi-lagi disebutkan faqama syabun min ahdatsihim sinnan. Lagi-lagi yang pemuda, yang paling muda umur. Akhirnya dia diserupakanlah dia. Kemudian Isa diangkat oleh Jibril lewat atap ke langit. Dan ditangkap, datang Yahudi. Disebutkan datang Yahudi dan menangkapnya dan menyalib, membunuhnya dan menyalibnya. Karena mereka sangka itu adalah Isa. Wa ma qataluhu wa ma salabu, walakin syubbihat lahum. Mereka enggak membunuhnya, enggak menyalibnya, namun yang mereka bunuh, yang mereka salib ialah yang diserupakan dengan mereka, dengan Isa. Maka orang Yahudi hakikatnya membenci agama Nasrani, dan agama Nasrani rusak juga oleh Yahudi. Ya, ketika di abad keempat Masehi, ya, seorang Yahudi, teolog Yahudi yang berpura-pura masuk agama Nasrani, agama Tauhid Nabi Isa. Ini belum diutus Nabi kita Muhammad SAW. Ya, yang bernama siapa? Bulus, akalnya Bulus ya. Nah, kemudian dia jadi tokoh, karena sebelum jadi tokoh Yahudi masuk Kristen, jadi tokoh Nasrani. Kan biasa begitu, kalau ada pendeta jadi Islam, jadi ustaz ya, gitu. Ya. Nah, langsung ya enggak. Wah, kemudian dia menampakkan kecintaan pada Isa, menampakkan kecintaan pada Isa, hingga akhirnya banyak pengikut. Dan mulailah dia mengeluarkan teori sesat, kufur, bid'ah. Isa adalah anak Allah. Yang sebelumnya gak ada keyakinan satu Nasrani pun yang meyakini Isa adalah anak Allah. Karena manuver Yahudi yang begitu kuat ingin menyesatkan Nasrani. Ya. Akhirnya Nasrani pun tersesat, betul-betul tersesat. Terjadilah konsensus. Hingga sedikit sekali Nasrani-Nasrani sempalan yang enggak mau mengikuti ya, penyimpangan kufur tersebut. Tersingkirkan mereka. Jadilah dibuat Injil-Injil dengan sekian perjanjian lama, perjanjian baru, revisi lagi, revisi lagi, revisi lagi, revisi lagi. Revisi lagi. Nah, disahkanlah pangkat baru Nabi Isa. Ibnullah. Nauzubillah. Sedangkan Yahudi udah biasa mengangkat Nabi Rasul menjadi anak Allah. Mereka sudah pengalaman mengangkat orang soleh di kalangan mereka, penghafal Taurat yang bernama Uzair sebagai anak Allah. Mereka udah punya pengalaman. Maka Uzair orang soleh diangkat. Uzair itu menurut pendapat yang kuat orang soleh, bukan Nabi. Dia adalah penghafal Taurat. Namun sikap gulu mereka akhirnya mengatakan Uzair adalah ibnullah, anak Allah. Yang mereka tahu Nabi Isa, Nabi Musa kedudukannya arfa darajatan lebih tinggi daripada Nabi Uzair, daripada Uzair. Namun sikap gulu mereka. Maka antum jangan heran kalau ada di sekte kalangan umat Islam yang dia tahu Nabi kita Muhammad SAW lebih tinggi derajatnya. Namun mereka bisa lebih gulu kepada orang-orang soleh yang bukan Nabi dan Rasul. Lihat, kuburiyun, sufiyun, sikap mereka terhadap Syekh Abdul Qadir Jilani. Sampai-sampai dikisahkan Syekh Abdul Qadir Jilani menangkap malaikat pencabut nyawa yang mereka namakan Israel. Kenapa? Karena mencabut nyawa murid saya tanpa izin saya. terbang. Itu dikisahkan di manakib-manakib Syekh Abdul Qadir Jilani, kalau lagi haul-haul Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang mereka tahu kedudukan Rasulullah SAW jauh lebih tinggi, dan Rasulullah SAW gak ada kisah seperti ini. Banyak orang-orang soleh dari kalangan sahabat yang wafat ketika Rasulullah SAW masih hidup. Bahkan ada orang-orang yang beliau cintai. Khadijah istri beliau, paman beliau Hamzah. Gak ada Rasul nangkep malaikat mencabut nyawa. Kamu cabut nyawa paman saya, ini paman saya cintai. Hamzah, ada gak kayak gitu? Gak ada, namun mereka berani kayak begitu. Nah ini sebenarnya warisan dari orang-orang Yahudi. Mereka tahu Nabi Musa lebih tinggi derajatnya. Dan mereka gak mungkin berbuat kedustaan. Namun, ya, demikian. Mereka gak berani buat kedustaan, Musa anak Allah. Namun mereka berani buat kedustaan apa? Uzair anak Allah. Maka ketika mereka mulai menyusup ke agama Nasrani-nya Nabi Isa, agama Tauhid, udah biasa. Isa anak Allah. Di abad keempat Masehi. Mulailah terjadi konsensus batil Isa anak Allah. Hingga akhirnya orang-orang Yahudi ini manuver lagi. Mesti masuk ke tempat-tempat berpengaruh. Siapa lagi people kekuatan besar kerajaan adidaya saat itu kalau bukan Romawi di Eropa. Maka Romawi sebelumnya beragama-agama dewa-dewa Yunani. Dipengaruhi ibunya dulu, ibu rajanya, ratunya. Karena suaminya meninggal, anaknya jadi raja. Ibunya dipengaruhi. Kemudian anaknya. Dan orang-orang Romawi sudah terbiasa tanggal 25 Desember Masehi menyembah dewa. Sepekan kemudian menyembah dewa lagi. Perayaan besar dua hari raya itu. Sepekan berturut-turut. Tanggal 25 dan sepekannya. Tanggal 1. Maka orang Romawi gak terima dua hari raya ini. Bukan jadi hari raya agama baru mereka. Mesti jadi hari raya agama baru mereka. Punya kekuasaan. Putar kepala para paus, para uskup. Udah, kita bikin aja. Kelahiran Nabi Isa. Yesus lahir itu, juru selamat. Ya. Tanggal satunya mereka bingung apa. Karena itu perayaan agama dewa-dewa sebelumnya. Mereka di situ ada dewa yang punya dua muka. Muka depan, muka belakang. Dewa Janus. Nah, di tanggal satu, dia madep mukanya ke depan. Masa depan. Januari. Tahun baru. Nah, setiap masuk pukul 12.00 ya, tengah malam dianggap pergantian hari. Kalau dalam Islam pergantian hari terbenamnya matahari. Wah, ini berarti Dewa Janus sudah menghadapkan wajahnya ke arah depan. Bergembira mereka, senang-senang. Orang-orang tahun baru itu ikut-ikutan perayaannya, perayaan Dewa Janus. Iya dan tidak. Jadi batil itu semua. Jadi gak ada tuh namanya ceritanya. Perayaan, apa namanya, Nabi Isa lahir di tanggal 25. Antum mau percaya Al-Quran apa percaya kisah? Bahkan Nasrani aja ditipu. Orang Romawi aja ditipu, orang itu ditipu itu. Nasrani ditipu sama pendeta mereka sendiri. Gak ada, mereka juga tahu. Nabi Isa alaihissalam lahir di Jericho. Di Syam, tepatnya di Palestina, di negeri yang banyak pohon korma oleh Maryam alaihissalam dalam usia 10 tahun. Jadi Mama Yesus termaktub di Injil berusia 10 tahun. Ya. Saya sebutnya Mama Yesus ya. Sebenarnya sama aja, Yesus, Isa itu sama aja. Ya. Umi Isa. Ya. Umur Yesus. Gak enak banget disebutnya. Umur 10 tahun. Lahir bukan bulan kayak begini. Di seluruh penjuru dunia, bulan-bulan kayak begini, ini musim apa? Musim hujan. Kalau di Eropa, musim salju. Di Syam, musim salju. Ya. Iya. Saya pernah ke Syam tanggal-tanggal sekitar Januari. Salju betulan. Salju. Ya. betul-betul salju. Januari tapi. Ya kan dekat ya. Dekat. Ya kalau di Al-Quran, lahirnya Nabi Isa, musim kurma. Kapan musim kurma? Gak ada. Ya. Allah menyatakan mengenai kisah ini di Al-Quran. Kisah kelahiran Nabi Isa. Ya. Ya. Allah Ta'ala berfirman mengenai hal ini di Al-Quran. Ya, di surah apa itu? Kelahiran Isa. Surah Maryam ya. Apa firman Allah kepada Nabi kepada Maryam? Ya. Saya lupa ayatnya. Man faza bi jiz'in nakhlah tuskit ilaiki rutoban janiyah. Apa ayat awalnya? Wa huzzi ilaik. Goyang-goyangkanlah wahai Maryam, bi jiz'in nakhlah. Goyang-goyangkanlah pangkal pohon kurma. Tuskit ilaik. Ya. Hah? Tusaqitu ilaik alaiki ya. Tusaqitu alaiki rutoban janiyah. Maka kalau kamu goyang-goyangin turun itu. Saking panennya baru digoyang doang oleh wanita umur 10-an tahun berjatuhan itu. Wah. Ya, berjatuhan kurma. Musim panas. Ya. Dan Injil mengatakan musim dingin di kandang domba, dusta. Kandang domba enggak ada pohon kurma. Ya, dusta. Ya, taibar kalau fik. Hai itu. Ini jadi semua makar Yahudi. Makar Yahudi. Dan orang Yahudi anti Nasrani. Ya. Makanya aneh kalau ada Nasrani cinta Yahudi. Aneh. Dan ada segelintir Nasrani yang tahu juga akan permusuhan Yahudi kepada mereka. Dan akhirnya mereka membenci balik Nasrani. Tapi di Amerika banyak gitu. Ya, di Amerika ada mereka yang ada sentimen anti-Jews, anti-Semit. Anti-Semit itu adalah Nasrani-Nasrani di Amerika dan Eropa yang anti-Yahudi. Yang tahu ini. Yang tahu. Namun mayoritasnya ya sebagaimana yang kita tahu. Yahudi Nasrani adalah ya seperti itu. Siapa yang membantu Yahudi eksodus besar-besaran ke Palestina saat itu? Ya, bangsa-bangsa yang mayoritasnya Nasrani, Inggris, Amerika, Perancis. Ya. Taib, karena ditipu oleh orang Yahudi. Taib, mana lagi tadi? Fanzur ma yaf'alul hasadu bi ahlih. Coba lihatlah, perhatikan apa yang dilakukan hasad terhadap terhadap orang-orangnya. Wa misru qaulul Jahmiyah, seperti ucapan orang Jahmiyah, innal Qur'an lam yanzil min indillah. Sesungguhnya Qur'an tidak diturunkan dari sisi Allah. Ini enggak jelas Jahmiyah. Ya, makanya di antara perdebatan Imam Ahmad bin Hanbal dengan Ibnu Abi Duat, menteri agamanya Ma'mun. Ya, yang ngotot Qur'an bukan kalamullah. Imam Ahmad mengatakan, salah saya apa? Saya cuma mengatakan Quran kalau Allah sebagaimana yang Allah sebutkan di Al-Quran. Salah saya apa? Saya cuma mengutip. Innama ana nakilun. Saya cuma orang mengutipannya. Apa sih? Nggak jelas dia. Ya. Kenapa demikian? Ya karena akidah Jahmiyah diambil dari akidah Yahudi. Jaham bin Sofwan mengambil ilmu dari gurunya Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham mengambil ilmu dari ya Bayan. Bayan mengambil ilmu dari Tolut. Ya. Yang merupakan putri keponakan yang merupakan putra dari keponakan putri Labid bin Aksom yang menyihir Rasulullah SAW. Nah, Labid bin Aksom ini seorang penyihir Yahudi yang ada di Madinah mengambil ilmu sihir dari para Yahudi yang ada di negeri Yaman. Ya. Wa qawlu man qal, dan ucapan orang yang mengatakan inna sunnata laysat wahyan minallah, sunnah bukan wahyu dari Allah. Wa inna ma hiya min ijtihadir rasul, sunnahnya ijtihadnya rasul, sehingga sunnah boleh diamalkan boleh tidak. yang wajib katanya berpegang dengan Quran. Ini aliran ingkaru sunnah. Ini aneh ini. Aliran ingkaru sunnah berpegangnya sama Quran. Ini bodoh mereka ini. Di Al-Quran memerintahkan kita berpegang kepada sunnah. Ati Allah wa ati Rasul. Ta'atilah Allah, ta'atilah Rasul. Ya illadzina amanu taqullaha. Ati Allah wa ati Rasul. Kemudian, wa mayuti'allaha wa rasulah. Faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat pada Allah dan Rasul. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Hasyr, ya. Di surah Al-Hasyr ini jelas sekali. Wa ma atakum, ya. Wa ma atakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Bukan itu depannya tadi. Wa ma'atakum rasul. Ya. Taib. Apa yang Rasul yang bawa kepada kalian, ambil. Apa yang Rasul larang pada kalian, cegah. Dan banyak sekali. Taib. Kulinkuntum tuhibunallah fattabi'uni. Katakanlah, wahai Nabi, jika kalian mengikuti Allah, ikutilah aku, ikuti Rasul. Ya. Kemudian, permasalahan ke 51. Wasfuhum lil Quran bi'annahu min kalamil bashar. Ini orang Quraisy ini. Maka orang-orang Jahmiyah yang mengatakan Quran bukan kalamullah, ini bahaya sekali. Ya. Itu mereka mensifati Quran bahwasanya Quran ucapan manusia. Al-masalah al-hadiyatu wal khamsun, permasalahan 51. Qauluhum fil Quran inna hadza illa qaulul bashar. Sesungguhnya ini adalah ucapan manusia biasa. Asy-syarhu. Min masailil jahiliyah, di antara permasalahan jahiliyah, annahum yaqulun, mereka mengatakan innal Qur'an qaulul basyari. Sesungguhnya Qur'an adalah ucapan manusia, kama qalahul Walid ibnul Mughirah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Walid bin Mughirah, seorang pembesar Quraisy, bapak dari Al-Khalid bin Al-Walid. Nah, Al-Khalid bin Mughirah, Al-Walid bin Mughirah ini pembesar. Ya. Setelah dia mendengarkan berkali-kali Al-Quran, dia yakin ini Al-Quran bukan sebagaimana tuduhan orang-orang Mekah. Dia adalah pensyair, bukan. Dituduh ini ucapan orang gila, bukan. Ini ucapan dukun, bukan. Dia mengatakan, saya yang berilmu tentang bahasa Arab. Saya tahu ucapan dukun, saya tahu ucapan penyair. Saya tahu ucapan orang gila. Ini bukan itu semua. Ini adalah murni kalamullah. Akhirnya kaumnya mengatakan, oh kalau begitu kamu udah beriman ya. Mama udah ikut dia. Mulai dia gak enakan. Ya. Dikepung rumahnya, ditungguin sikapnya. Kamu Walid bin Mughirah, kamu gimana ini? Akhirnya dia putuskan, in hada illa qaulul bashar. Itu cuma ucapan manusia biasa. Kaumnya lega. Kaumnya lega. Dia enggak enak sama kaumnya. Maka jadi orang itu jangan enggak enakan. Kalau enggak enakan habis. Enggak punya prinsip. Ya. Habis. Enggak punya prinsip. Sekarang nih banyak nih prinsip-prinsip akidah dipertaruhkan karena nggak enakan, ya mulai bicara tentang Natal di gereja, mulai akhirnya semua kekufuran diucapkan, ini akibat nggak enakan, ya naudzubillah, jangan jadi seperti itu, punya prinsip. Ya. Udah diucapin aja. Ya, kalau memang itu enggak usah hadir. Nah, itu mengerikan itu. Taib. Wal Qur'an kalamullah subhanahu wa taala, Qur'an adalah kalamullah subhanahu wa taala, takallamallahu bihi haqiqatan. Allah berbicara dengannya secara hakiki, bukan majaz. Ya. Awahahu ila nabihi, yang Allah wahyukan kepada nabinya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, dengan perantara Jibril alaihissalam. Fahuwa kalamuhu hakikatan. Maka Al-Quran kalamullah secara hakikat. Wasammahu kalamah. Dan Allah namakan Al-Quran itu sebagai kalamnya. Fi ayatin kathiratin, di banyak ayat. Mislu qawlihi hatta yasma'a kalamullah. Semisal firman Allah Ta'ala. Hingga mereka mendengar kalamullah. Yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Mereka hendak mengganti kalam Allah. Al-Quran. Wa hadha huwa i'tiqadu ahli sunnati wal jamaati wa atba'ir rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah keyakinan ahli sunnah wal jamaah, para pengikut dan para pengikut rasul. Jadi keyakinan ahli sunnati wal jamaah terkait Al-Quran, Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk. Jadi jangan cuma mengatakan Al-Quran kalamullah, enggak. Ya. Itu belum teridentifikasi sebagai ahli sunnah yang murni. Karena sejak munculnya fitnah khalqul Quran, fitnah bahwasanya Quran dianggap sebagai makhluk, keyakinan ahli sunnah itu tegas terhadap Quran, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Karena dulu Jahmi ketika mereka mulai memudar pengaruhnya, karena setelah era terakhir siapa? Mu'tasim ya. Ya. Era Mu'tasim. Ya, era Mu'tasim habislah mereka. Mu'tasim berkuasa habis, selesai, habislah mereka. Ahlussunnah kembali menggelora. Jahmiyah atau Mu'tazilah ini bukannya mendem terkubur, enggak begitu aja. Masih menyebarkan bid'ah mereka ini, namun mereka ini pura-pura. Semuanya menyatakan Al-Quran kalamullah, mereka ikut-ikutan kalamullah. Namun mereka enggak mau mengatakan ghairu makhluk. Ya, maka dikecam oleh para ulama, oleh Imam Ahmad, siapa yang mengatakan Quran kalamullah aja bukan ghairu makhluk, dia Jahmi. Mesti ghairu makhluk. Udah, gak bisa lagi mereka punya celah, muslihat, untuk lari dari keyakinan yang benar ini. Maka bikin lagi celah lagi. Al-Quran, kalamullah, ghairu makhluk. Tapi, lisan saya ketika membaca Quran, itu makhluk. Saya membaca Al-Quran, kul huwallahu ahad, nah itu makhluk. Al-Qurannya kalamullah, tapi ketika saya bersuara kul huwallahu ahad, itu makhluk. Yang saya lafadzkan itu makhluk. Suara saya kan, suara saya itu makhluk. Kata Imam Ahmad, ini namanya lafdiyun, sekte lafdiyun, lafdiyah. Yang berpendapat kayak begini itu lebih buruk daripada Jahmiyah. Maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Yang dilafadzkan dalam tilawah-tilawah, qiraah-qiraah kaum muslimin, itulah kalamullah. Yang tertulis di mushaf-mushaf, itulah kalamullah. Kalamullah dengan huruf dan suara. Yang mewarisi akidah Jahmiyah ini adalah Asy'ariyah. Mereka mengatakan Al-Quran kalamullah, tapi tanpa huruf, tanpa suara. Tanpa huruf. Jadi kalamullah itu azali aja, dulu aja. Ketika Allah firmankan kepada Jibril, Allah firmankan kepada kolam, uktub kolam, Allah firmankan kepada Adam, Allah firmankan kepada Musa, Allah firmankan semuanya. Itu kalam nafsi. Telepati aja, sudah terpatri di kolbu Jibril. Oh Allah berfirman begini. Nanti Jibril langsung mentransfer kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah bid'ah. Akidahnya orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah. Padahal Allah jelaskan. Ya, hatta yasma'a kalamullah, hingga mereka mendengar kalamullah. Kata Imam Ahmad, mimman yasma', dari siapa dia dengar kalamullah? Dari Allah langsung? Enggak, tapi dari tilawah kaum muslimin. Di akhirat nanti Allah menyeru yunadi wa sami'ahu man ba'uda. Dan yang jauh akan mendengar seruan Allah tersebut. Mendengar, berarti mendengar. Berarti kalamullah itu dengan suara. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Paham ya? Jadi Al-Quran kalau Allah bukan makhluk. Dengan huruf dan suara. Dengan huruf. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah. Berarti ada huruf. Dia dapat satu hasanah. Wal hasanah tu bi asyri amsalih. Satu hasanah sama dengan 10 pahala. La aqul alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku enggak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nabi yang langsung mengatakan huruf muqata'ah yang ada di Al-Qur'an itu huruf. Asy'ariyah mengatakan tanpa huruf, tanpa suara. Berarti yang termaktub di Qur'an, yang termaktub di mushaf itu bukan kalam Allah. Itu cuma apa? Ibarah hikayahan kalamillah. Konsekuensinya kalau ada orang yang mengotori Quran, bukan mengotori, bukan menodai kalamullah, tapi menodai makhluk. Allah musta'an. Ya, ini akidah bid'ah. Utruk. Tinggalin akidah kayak gitu. Ya. Wal musyrikuna ya'rifuna annahu kalamullah. Kaum musyrikin juga tahu bahwa Quran itu kalamullah. Tahu mereka. Wa annahu laysa min kalami Muhammadin, itu bukan ucapan Muhammad. Li'annahu law kana min kalami Muhammadin la kana bistita'atihim ayyakuna mislah. Karena kalau itu ucapan Nabi Muhammad SAW, tentulah mereka tahu untuk mengucapkan semisalnya, bikin kalimat semisalnya ketika Allah tantang mereka untuk buat semisal Quran. Lianna Muhammad dan karena Nabi Muhammad SAW basyarun mislum, sama manusia biasa seperti mereka. Falau kana min kalami, seandainya Quran itu berasal dari ucapan beliau, kana bistita'atihim ayuhaku. Tentulah mereka mampu untuk menghikayatkan juga Al-Quran. Ya, membuat Quran. Wallahu jalla wa ala tahaddahum ayatu bimislih, dan Allah jalla wa ala tahaddahum menantang mereka untuk yatu bimislih, mendatangkan Quran juga, Quran yang semisal dengan Quran. Ayo datangin satu ayat aja yang mirip-mirip. Au bi asyri suwarin min mislih, atau 10 surat yang semisal dengan Quran. Au bi suratin wahidatin mislih, atau satu surat aja yang sama dengan Quran. Falam ya'tu bisyai'in min dzalik, ternyata mereka enggak bisa mendatangkan sedikit pun. Ma'a kufrihim wa inadihim wa hirsihim ala musyaqatillahi wa rasulih. Dengan kekufuran mereka, inad mereka, penentangan mereka, dan hirsihim dan semangat mereka akan penentangan kepada Allah dan Rasulnya. Falau kana bi istita'atihim ayatu bi suratin min mislih lama ta'akhkharu. Seandainya mereka memang mampu untuk mendatangkan satu surat semisal Quran, lama ta'akhkharu, tentulah mereka tidak akan terlambat untuk membuat satu surat. Ya. Dan ini ya salah satu perbedaan Quran dengan yang lain. Kalau Injil itu bisa didistorsi. Injil bisa ditahrif. Taurat bisa ditahrif. Kalau Quran enggak bisa. Allah jamin, Allah yang langsung jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami yang turunkan Quran ini, kami yang langsung akan jaga. Kalau Injil bisa didistorsi tadi oleh si Bulus, sehingga ada perjanjian lama, perjanjian baru. Ya. Dan dengan bahasa yang beragam sehingga sesuai dengan pemahaman bahasa masing-masing. Kalau Quran dengan bahasa Arab, satu identitas. Ketika diterjemahkan ke bahasa masing-masing, itu mengacunya kepada bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Dan puncak bahasa yang tertinggi, bahasa Arab dalam sastra yang tertinggi. Ya, banyak orang-orang Nasrani yang menjadi sarjana-sarjana sastra Arab. Bahkan level tingginya doktornya. Dan mereka mengakui akan hal ini. Ya. Pengarang Qomus Al-Munjid itu Nasrani. Penulis buku Al-Mulakhos buku nahwu sederhana, level menengah lah, yang dikaji di buku di pondok-pondok pesantren salafi saat ini, itu penulisnya Nasrani. Makanya nggak ada contoh dari Quran. Nggak ada contoh dari Quran itu. Makanya kalau saya paling benci ngajar buku itu sebenarnya. Repot kalau ngajar buku itu. Kola apa? Terus mau doain apa penulisnya? Rahimahullah. Nah, orang Nasrani Mesir. Ya. Pengarang apa ahli bahasa Arab di Lebanon itu terkenal. Emil Ismail Yaakub. Ya. Karena dia Arab, Ismail Yaakub. Kalau di Eropa Jacob tentunya. Ya. Emil Jacob tentunya. Itu punya ensiklopedia apa? Saya punya banyak itu. Sorob, Balagoh, apa? Ternyata dia Nasrani. Nah, dan itu mengakui acuannya itu selalu selaras dengan Quran. Karena induk dari nahwu itu adalah Quran, Sunnah, syair-syair Arab. Ya, Arab jahiliyah zaman dulu ketika bahasa Arab masih terjaga. Dan kabilah-kabilah Arab. Ucapan sahabat juga masuk. Nah, ucapan tabi'in udah enggak. Karena di masa tabi'in udah terjadi kekeliruan dalam bahasa Arab. Udah enggak bisa. Jadi sumber bahasa Arab itu. Mereka ngacunya ke situ. Sastra-sastra, sarjana sastra Arab yang jago-jago itu. Tapi ternyata Nasrani. Mereka mengakui. Ya, Quran puncak bahasa Arab tertinggi. Mana lagi tadi? Ya. Walakin ajazu an dzalik. Namun mereka enggak mampu untuk melakukan hal ini. Ya, wala kalamu Muhammadin innama huwa la. Mana tadi? Fadalla dzalika ala annahu ya, kalamullah. Maka ini menunjukkan bahwasanya Quran kalamullah. Wa inna Jibril wa Muhammadun alaihi wassalatu wassalam muballighun. Jibril dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam hanya penyampai dari Allah azza wajalla. Wa kalamuhu bi amanatin. Keduanya hanya menyampaikan kalam Allah secara amanah. Wal kalamu yudafu ila man qalahu mubtadi'an. Yang namanya kalam ini disandarkan kepada yang mengucapkannya pertama kali. Siapa? Allah. La ila man qalahu muballighun muaddiyan. Bukan kepada yang menyampaikannya, ya, yang menghantarkannya. Wal kufar yukabirun. Orang-orang kafir mereka sombong. Taratan yakulun. Mereka terkadang mengatakan Al-Quran sihrun. Wa taratan yakulun. Innahu ta'allamahu Muhammadun min ulama'i ahlil kitab. Ya, terkadang mereka mengatakan Nabi Muhammad mempelajarinya dari ulama ahlil kitab. Ini enggak mungkin. Yunawwi'un al-aqwal. Akhirnya mereka menyeragamkan pendapat-pendapat untuk mendustakan Quran kalamullah. Ya, mimma yadullu ala kadhibihim fi hadza wa takharrusihim, dari hal-hal yang menunjukkan akan kedustaan mereka terkait hal ini dan kebohongan mereka. Falladhi ya'taqidu anna al-Quran kalamu Muhammadin, ya, dan orang yang meyakini Quran adalah ucapan Nabi Muhammad SAW, wa annahu qaulul bashar, atau Quran itu ucapan manusia, fa qauluhu hadza huwa qaulu ahlil jahiliyati, maka ucapan dia ini adalah ucapan orang-orang jahiliyah, kama alaihil jahmiyatu wal mu'tazilatu wa man syabahahum, sebagaimana inilah yang dianut oleh jahmiyah, mu'tazilah, dan yang serupa dengan mereka, yang semisal dengan mereka. Mimman yakulun, diantara orang yang menyatakan innal Quran laisa kalamullah, Quran bukan kalamullah, wa innama khalaqahu Allahu jalla wa ala fi Jibril, namun Allah ciptakan kepada Jibril atau kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au fi lauhil mahfuz, atau yang Allah ciptakan di lauhul mahfuz, au ghairu dzalika minal aqwali al batil, atau yang lainnya dari ucapan-ucapan mereka yang batil, allati hiya min jinsi qaulil jahiliyah, yang hakikatnya ini jenis ucapan jahiliyah. Tapi sudah masuk Isya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lanjut Isya nanti lanjut lagi ya, dikit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa hikmah. Al-qadhu fi hikmatillah, celaan terhadap hikmah Allah. Nah, fadal, dibaca syarah. Irfa sawta, kencengin suara, enggak kedengeran. Suma qala asyarihu fizullahu ta'ala, Allahu jalla wa'ala wasafa nafsahu bil hikmati wa nahu hakimun wal hikmatu wad'a asya'a wad'u syai'i fi mawdi'ihi fal hakimu huwa alladhi yad'u al asya'a fi mawadi'iha al la'iqati biha wallahu jalla wa ala wasafa nafsahu bil hikmati wa annahu hakimun wal hakimu dzul hikmati al balighati wa kadzalika al makhluqatu kulluha mabniyatun ala hikmati ma khalaqallahu syai'an illa li hikmatin ma khalaqallahu syai'an abasan khalaqas samawati li hikmatin khalaqal ardina li hikmatin aradina khalaqa al aradina li hikmatin jamak mulhaq muzakkar salim terus wa khalaqa al asjara li hikmatin wa khalaqa al bihara wal hayata li hikmatin wa khalaqal وَإِذَا تَدَبَّرْتَ إِتْقَانَ الْمَخْلُقِ. Kalau disebut nama Allah Al-Hakim punya dua makna. Yang pertama, dia adalah Hakim, sang pemutus, sang pengadil yang maha adil. Yang kedua, makna Hakim ialah Dzul Hikmah. Segala perbuatan Allah tentu ada hikmahnya. Allah menciptakan tikus misalnya yang di mata manusia mungkin gak ada manfaatnya, mudorot semata. Namun ternyata kalau kita berkeyakinan demikian, itulah keyakinan jahiliyah. Allah menciptakan semuanya tentu ada hikmah. Walaupun di mata kita kok kayak gak ada guna. Allah ciptakan iblis untuk apa? Ciptakan Fir'aun untuk apa? Ciptakan tikus untuk apa? Ciptakan ular untuk apa? Ciptakan hal-hal yang di mata kita itu tidak ada guna. Namun tidak demikian. Allah tidak menciptakan sesuatu melainkan pasti ada hikmahnya. Wal hikmah itu apa hikmah? Wad'u syai' fi mawdi'ihi. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Fal hakim, maka zat yang maha hakim, yang maha memiliki hikmah, huwa alladhi yada'ul asya'a fi mawadi'iha alla iqati biha. Dialah zat yang menempatkan segala sesuatu pada tempat-tempatnya yang layak untuknya. Wallahu jalla wa ala wasafa nafsahu bil hikmati wa annahu hakimun. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan hikmah, dialah hakim. Dan dialah memiliki hikmah yang baligh, yang tinggi. Wa kadzalika makhluqatu kulluha, demikian pula makhluk yang Allah ciptakan semuanya. Mabniyatun alal hikmah, mereka semua diciptakan atas dasar hikmah. Nah, hikmahnya ini terkadang kita ketahui, terkadang juga kita tidak ketahui. Kita ketahui dari apa-apa yang diberitahu oleh Allah. Tidak ketahui berarti ini menandakan ilmu kita itu terbatas. Namun kita yakini secara pasti dengan keimanan yang mendalam bahwa seluruh perbuatan Allah mengandung hikmah tanpa ada kesia-siaan sedikit pun. Ma khalaqallahu syai'an illa li hikmatin, Allah tidaklah menciptakan sesuatu hal melainkan itu pasti ada hikmahnya. Ma khalaqallahu syai'an abasan, Allah tidak menciptakan suatu hal abasan, sia-sia begitu aja. Khalaqas samawati, Allah menciptakan langit-langit li hikmatin, karena ada hikmahnya. Khalaqal aradin, Allah menciptakan bumi-bumi. Perhatikan, bumi-bumi. Kalau langit punya 7 lapis, bumi juga punya 7 lapis. 7 lapis bumi yang mana? Udah imani aja 7 lapis bumi. Sebagaimana kita mengimani 7 lapis langit. Emangnya antum pernah ngeliat 7 lapis langit kayak apa? Udah imani aja. Ya enggak? Baik. Mana lagi tadi? Wa khalaqal asjara li hikmatin. Allah menciptakan asjar karena hikmah, menciptakan bihar, lautan dengan hikmah, wal hayata menciptakan kehidupan dengan hikmah. Ya, menciptakan jibal, gunung-gunung dengan hikmah. Menciptakan awalim berbagai makhluk-makhluk. Awalim jamak dari alam. Ya. Apakah jin, manusia, bahaim, hewan-hewan ternak, hasyarat, serangga, kulla syai'in semuanya khalaqallahu li hikmatin, Allah ciptakan karena ada hikmah. Wa idza tadabbarta, kalau ada tadaburi, renungi itqanal makhluqat, bagaimana itqannya makhluk ini? Gimana nerjemahnya? Itqan makhluk ini. Kesempurnaan makhluk ini. Ya, bagaimana kesempurnaan penciptaan makhluk ini? Wa nataijah, dan bagaimana hasil-hasilnya? Arafta, maka Anda akan mengetahui, Anda mengetahui hikmat Allah, hikmah Allah Azza wa Jal. Wa anna khaliqaha hakimun zu hikmatin balighatin, dan zat yang menciptakannya ialah zat yang zu hikmah, yang memiliki hikmah yang balighah, yang mendalam. Allah berfirman, atau kulli syai'in khalqahu tsumma hada. Allah mencipta, memberikan kepada segala sesuatu penciptaannya, kemudian Allah memberikan hidayah. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi maupun apa-apa yang ada di antara keduanya secara batil, tanpa hikmah. Ya. Dzalika dzannul ladzina kafaru, itulah dugaan orang-orang kafir yang menyangka Allah menciptakan tanpa hikmah. Mereka kalau mati ya sudah, begitu aja. Fawailul ladzina kafaru minan nar, maka celaka orang-orang kafir, mereka mendapat ancaman neraka. Nah, fadal berikutnya. Ya. Jahit juga boleh menjahit. Allah Ta'ala, wallahu jalla wa ala hakimun fi khalqihi wa hakimun fi amrihi wa nahyihi wa tashri'ihi la yanha an syai'in illa wa fihi mudarratun khalisatun aw radihatun wa la ya'muru bi syai'in illa wa fihi maslahatun khalisatun aw radihatun. Wa min hikmatihi subhanahu wa ta'ala annahu yuhasibu al-khalaiqa fayujazi al-muhsinu bi ihsani al-muhsina bi ihsanihi wa yujazi al-musi'a bi isaatihi wa la yatrukun nasa biduni jazain kullun ya'malu summa la yujaza. Hada yukhalifu al-hikmatu. Al-hikmata. Aduh, ini berantakan ini. Terus. Walihada yakulu jalla wa ala wa ma khalaqna as-sama'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wa yakulu subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqna as-sama'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dhalika dhannu alladhina kafaru fawailu lilladhina kafaru. Wa yakuni la yu'maru wa la yunha wa la yujaza. Hasbuk. Ntar yang di sini yang baca Pak Anwar. Awas nanti kalau Pak Anwar lebih bagus bacanya. Hai, wallahu jalla wa alihi madarratun khalisatun au rajihatun. Maka tidaklah Allah yanha melarang al-syai'in dari sesuatu hal illa wa fihi madarratun, melainkan karena di sesuatu hal tersebut pasti ada mudarat. Entah mudaratnya khalisah, mudarat yang memang tulen mudarat, atau rajihah, atau memang mudaratnya yang lebih besar daripada manfaatnya. Khamar ada manfaatnya, tapi lebih besar mudarat. Apa? Judi ada manfaatnya, tapi mudaratnya lebih besar. Ya. Nah, ada juga ya yang memang murni mudarat. Zina itu murni mudarat. Jadi semua larangan-larangan Allah pasti ada hikmah yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui. Perintah Allah ada hikmah yang kita ketahui atau tidak ada kita ketahui. Intinya udah, kita ini muslim. Muslim itu apa? Berserah diri. Udah, berserah diri aja. Ya, wa ma atakumur rasul fakhudhu. Udah, ambil aja apa yang dibawa rasul, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang rasul, cegahlah. Apa? Berhentilah. Udah, berhentilah. Udah begitu aja. Landasannya apa? Wattaqullah, bertakwalah kalian pada Allah. Udah itu aja. Landasannya itu aja. Takut. Innallaha syadidul iqab. Allah sangat besar. Ya, sangat dahsyat, sangat mengerikan iqabnya, hukumannya. Udah. Ya, ma amartukum minhum, ya. Ya, apa yang aku perintahkan kepada kalian? Ya. Maka lakukanlah mastata'tum, semampu kalian. Wa ma nahakum anhu fajtanibu, apa yang kularang, jauhilah. Udah, tanpa Nabi perlu berikan kepada kita alasan dibalik perintah, alasan dibalik larangan. Jarang sekali Nabi memberitahukan demikian. Kenapa sih puasa sebulan penuh di bulan Ramadan? Emangnya beda ya kalau di bulan Syawal? Ya, tahu gak kita hikmahnya, Pak? Gak tahu ya? Udah, gak usah tahu. Kenapa sih pelaksanaan ibadah haji kok tanggal 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari aja? Dibikin sehari bisa gak sih? Nah, kenapa sih bisa di bulan Zulhijjah? Di hari-hari yang lain gimana? Kenapa sih mesti di Mekah? Kan di setiap tempat ada ya, masjid rayanya, masjid agungnya. Dia di situ aja. Ya. Nah itu. Kadang-kadang kita mampu menggapai hikmahnya, kadang enggak mampu. Biarin ya. Ya, kalau pemuda diperintahkan menikah, tahu hikmahnya ya. Nah, tahu hikmahnya. Karena kuatnya, kuatnya apa, Herin? Syahwat gitu. Ya, Herin ya. Tapi kalau Herin tunda dulu ya. Belajar dulu, Herin. Mana lagi tadi? Wala ya'muru bi fi'li law fi maslahatun khalisatun, tidaklah Allah memerintahkan suatu hal melainkan di dalam perintah tersebut ada maslahat yang murni maslahat. Aw rajihatun, atau yang paling kuat maslahatnya. Rajihah, yang lebih kuat. Wa min hikmatihi, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, annahu yuhasibul khalaiq. Allah akan menghisab seluruh makhluk, sampai-sampai kambing yang menanduk di dunia, kambing yang enggak punya tanduk dihisab. Dihisab nanti dibalas, dikisos. Korban tanduk yang ditanduk, kambing yang enggak punya tanduk akan menanduk kambing yang menanduk dia dulu di dunia. Ya. Fa yujazal muhsina. Fayujazi al-muhsina, Allah akan membalas orang yang berbuat kebaikan bi ihsanihi, dengan kebaikannya. Wayujazi al-musi'a bi isaatihi, Allah akan membalas orang yang berlaku buruk dengan keburukannya. Wala yatrukun nasa biduni jazain, Allah tidak membiarkan manusia tanpa balasan. Kullun, semua manusia, semua makhluk, ya'malu, dia mengamalkan, summa la yujaza, kemudian dia tidak dibalas. Hadza yukhaliful hikmata, ini menyelisih hikmah. Enak banget di dunia dia poya-poya, ya. Tuanya itu berpesta pora, mati masuk surga gitu-gitu, nggak dihisap. Dunia poya-poya, berzina, berpesta pora, tuanya juga demikian, mati nggak ada hisap gitu. Di dunia menindas, zolim, jahat, bengis, di akhirat gak dihisap. Sementara yang ditindas, yang didolimi, yang di terus gak ada keadilan gitu di akhirat. Ini menyalahi hikmah. Gak demikian. Gak mungkin. Ya. Enggak mungkin. Walihada yaqulu jalla wa ala ula karita ula jalla wa ala berfirman wa ma khalaqna samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan di antara yang keduanya la'ibin, dalam keadaan kami main-main gitu aja. Wa yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma khalaqna samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan di antara yang keduanya secara batil tanpa hikmah. Dzalika dzannul ladzina kafaru, itulah dugaan orang-orang kafir. Fawailul ladzina kafaru minan nahar, celakalah orang-orang kafir mendapatkan neraka. Wa yaqulu jalla wa ala raddan ala ladzina yunkiruna al-ba'sa. Allah berfirman raddan, dalam rangka membantah orang-orang yang yunkiruna al-ba'sa, yang mengingkari hari kebangkitan. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian sia-sia begitu aja? Wa annakum ilaina la turja'un, bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan pada kami. Ayah sabul insanu ayutroka sudah? Apakah manusia mengira bahwa dia akan ditinggalkan begitu aja setelah dia mati? Yani la yu'mar wa la yunha wa la yujaza, tidak diperintah, tidak dilarang, tidak dibalas. Bahaya ini. Ya. Taib. Fadal Pak Anwar. Dinyalain dulu. Udah dinyalain. Nah, fadal Pak Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sarihu hafizahullahu taala. Wa ahlul jahiliyyati yunkiruna hikmatallahi subhanahu wa taala fi khalqihi wa amrihi. Wal mu'tazilatu wal asy'ariratu yanfuna al-hikmata fi af'alillahi subhanahu wa ta'ala. Fal asya'iratu yaquluna Allahu la yaf'alu lihikmatin wa innama yaf'alu bimasyi'ati mujarradatin faqat la lihikmatin, li'anna al-hikmata ma'naha annahu ya'malu Ligorodin. Wallahu munazzahun anil a'radi. Walianna al-hikmata tu'siru alaihi tu'assiru alaihi fayakunu khalaqahum min ajli hadihil illati. Wallahu jalla wa'ala yaf'alu ma yasha'u bimujarradil masyiati wal iradati faqat la lihikmatin fayanfuna al hikmata fi af'alillahi wa fi syar'ihi tanzihan lillahi yaz'umuhum bizamihim lanjut bizamihim anil aghradi walihada yaquluna yajuzu an ya'murallaha an ya'murallahu bil kufri wal fisqi wal ma'asi wa yanha anit ta'ati wa an iqamatis salati wa an silatil arhami wa ala fi'lil khairi li'anna hadha raji'un limasyiatihi wa yajuzu an ya'mura bisyarri wa yanha 'anil khairi li'annahu yaf'alu ma yasha'u. Nah, bagusan Pak Anwar apa penjahit? Pak Anwar, tukeran posisi aja deh. Mujahid yang jadi TNI. Biar pelangak-pelongoan sebentar. Ah, mujahid, masa sama Pak Anwar yang usianya berapa kali hantum-hantum kalah. Aduh, mujahid. Ini mujahid nih kebanyakan. Tadi bener gak antum main servis HP? Kebanyakan murajaah servis HP sih. Aduh, mujahid. Apa kebanyakan main besi? Hah? Lagi cuti dia. Waduh. Dia kayak karyawati lagi hamil. Main besi aja cuti. Allah musta'an. Jahid, jahid. Ya. Ayo, Pak Anwar masih ada tajinya ya, Masya Allah. Dalam mi'rab, Masya Allah. Pak Saroni gak boleh kalah ini ya. Masya Allah. Ya, soalnya jarang apa bapak-bapak sekarang baca ya. Mulai boleh deh nanti pada KM ini juga nanti sudah baca lagi ntar. Ntar kapan-kapan deh berikutnya. Jangan pade mulu. Oh pade bapak. Taib. Ya bapak-bapak tentu yang belajar ya. Ya yang kayak Pak Anwar. Ya. Taib yang belajar nahwu ya. Wa ahlul jahiliyati yungkiruna hikmatullah subhanahu wa ta'ala fi khalqihi wa amrih. Orang-orang jahiliyah mereka mengingkari hikmah Allah dalam penciptaannya, dalam perintahnya, larangannya, orang-orang jahiliyah. Wal mu'tazilatu wal asyairah. Nah, sekte mu'tazilah asyairah yanfuna hikmata fi af'alillah. Mereka menafikan, mengingkari hikmah Allah dalam penciptaan, dalam af'al, dalam perbuatan Allah. Asyairah yaqulun, mereka mengatakan asyairah. Allahu la yaf'alu li hikmatin. Allah tidak melakukan sesuatu karena hikmah. Wa innama yaf'alu li masyiatin mujarradatin faqat. Namun Allah melakukan perbuatannya hanya karena masyiah. Karena kehendaknya semata saja. La li hikmatin, bukan karena hikmah. Kenapa demikian mereka menolak Allah melakukan sesuatu karena hikmah? Li annal hikmata maknaha annahu ya'malu li ghoradin. Karena kalau hikmah maknanya, kalau Allah menciptakan sesuatu karena hikmah, berarti Allah menciptakan sesuatu karena ada tujuan. Karena ada ghorad, tujuan. Wallahu munazzahun anil aghradi. Dan Allah disucikan dari adanya tujuan-tujuan. Nah, karena yang punya tujuan-tujuan itu makhluk. Ini rumusan asyairah memang ajib ini, aneh. Karena mereka mengambil pondasi akidah mereka dari filosof-filosof Yunani dalam mantik kalam ya. Filsafat. Li'annal hikmata tu'assiru alaih, karena hikmah mempengaruhi ya, mempengaruhi di sini. Ya, fayakunu khalquhum min ajli hadhil ilah. Berarti penciptaan mereka karena ilah ini, karena sebab ini, karena alasan ini. Ya, wallahu jalla wa ala yaf'alu ma yasha'u bi mujarradil masyiati wal iradati faqat. Sedangkan Allah jalla wa ala melakukan ma yasha'u, apa yang Allah kehendaki, bi mujarradil masyiah, dengan kehendaknya semata, wal iradah, dengan keinginannya saja. La li hikmatin, bukan berlandaskan berdasarkan hikmah, kata mereka, kata asyairah. Fayanfuna al-hikmata fi af'alillah wa fi syar'ihi. Maka mereka menafikan hikmah dalam perbuatan Allah, dalam syariat Allah. Apakah larangan, perintah, tanzihan lillah bi zahmihim. Ini tentu dengan klaim mereka tanzihan lillah, ingin mensucikan Allah dari keserupaan terhadap makhluk. Karena makhluk kalau melakukan sesuatu pasti punya tujuan. Tanzihan lillahi bi zahmihim anil aghradi. Ya, dalam rangka mensucikan Allah dengan klaim mereka disucikan anil aghrad, dari berbagai misi, tujuan. Wa lihadza yaqulun, oleh karena itu mereka menyatakan orang-orang Asy'ariyah, ya juzu ayya'murallahu bil kufri wal fiski wal ma'asi. Bisa saja Allah memerintahkan untuk kufur, untuk berbuat kefasikan, untuk berbuat kemaksiatan. Wa yanha anit ta'ati, bisa saja Allah melarang dari ketaatan. Wa an iqamis salati, bisa saja Allah melarang dari menegakkan salat. Wa an silatil arham, dari menyambung silaturahmi. Wa an fi'lil khair, bisa saja Allah melarang dari perbuatan kebaikan. Li anna hadza raji'un li masyiatihi, karena ini semua larangan Allah itu kembali kepada masyiah, kehendak Allah. Bisa saja Allah memerintahkan seseorang untuk berbuat buruk karena ini kembali kepada masyiah, bukan karena hikmah, kata mereka. Ya. Fa yajuzu ayya'mura bisyarri wa yanha 'anil khairi. Maka bisa aja Allah memerintahkan keburukan dan melarang dari kebaikan. li'annahu yaf'alu ma yasha'u, karena Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Ini orang-orang Asy'ariyah mengatakan demikian. Nah, fadal dia siapa? Riyandi dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qara syarihu hafizahullah ta'ala wa naquru lahum na'am yaf'aru ma yasha'u subhanahu lakinnahu la yaf'aru syai'an inna li hikmatin wa yaquruna ya juzu an yudkhira Allahu al-kafira al-jannata wa an yudkhira al-mu'mina at-taqiya an-nara li anna hadha raji'un ilayhi fara tahkumuhu al-iralu wa naquru hadha karamun batilun la yariqu bi hikmatillahi subhanahu wa ta'ala. Wallahu jalla wa ala yaquru am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjari wa yaquru am hasiballadzina najtarahu as-sayyiati at naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sawaa mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Falladzina qaru hadhihi al-maqarata wasafullahu bisu'i wal jawri ta'arallahu an dharika fa hadha huwa madhhabu ahli al-jahiliyyati wa nufatul hikmati wa nufatul hikmati min al-asha'irati wa nahwihim. Nas'arullaha al-afiyata. Naam. Ya. Wa naqulu lahum, maka kita jawab atas kita jawab mereka, orang-orang Asy'ariyah yang mengatakan Allah menciptakan, mensyariatkan tanpa hikmah. Allah melakukan, mensyariatkan, syariat perintah larangan tanpa hikmah. Tapi berdasarkan iradah dan masyiah semata, kehendak dan keinginan Allah saja. Maka tanpa hikmah berarti bisa saja Allah memerintahkan orang berbuat buruk, bisa saja Allah melarang orang dari perbuatan kebaikan. Kan itu berarti tanpa hikmah kan? Tanpa hikmah. Karena itu semua kembali kepada kehendak Allah. Nah, maka kita jawab, na'am yaf'alu ma yasha'u subhanah. Betul, Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya. Betul. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Lakinnahu la yaf'alu syai'an illa li hikmatin. Namun Allah tidak melakukan sesuatu hal melainkan itu pasti karena ada hikmah. Wa yaqulun, mereka mengatakan ya juz ayudkhilallahu kafir wal jannata, bisa aja Allah memasukkan orang kafir ke surga, wa yudkhilal mu'mina at-taqiya an-nar, dan bisa aja Allah memasukkan orang beriman yang taqi, yang bertakwa, ke neraka, ke nar. Kata mereka, ya nahada rajiun ilaih, karena ini kembali kepada kehendak Allah aja, kehendak Allah, keinginan Allah. Fala tahkumuhu al-ilalu, maka sebab bukanlah yang menghukuminya, yang memvonisnya. Sebab kekafiran bukanlah menjadi vonis seorang masuk neraka. Bisa aja dia masuk surga. Kalau Allah kehendaki, siapa yang bisa menghadang, kata mereka. Padahal hikmahnya, kalau seorang kafir, hikmahnya apa? Di neraka, karena dia sudah durhaka sama Allah. Wa naqul, maka kita jawab hadza kalamun batilun, ini adalah pendapat yang batil, la yaliku bi hikmatillah, enggak layak bagi hikmah Allah azza wa jalla subhanahu wa ta'ala. Fa Allahu jalla wa ala yaqul, Allah jalla wa ala berfirman, am naj'alul ladina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ard, apakah kami akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh seperti orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Sama kayak gitu. Am naj'alul muttaqina kal fujjar, apakah kami akan menjadikan orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa, seperti para durjana yang jahat, kafir? Sama kayak gitu. Enggak. Ini kan istifhamnya istifham ingkari, justru pengingkaran. Berarti enggak sama antara orang yang beriman, beramal soleh dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Enggak sama orang yang bertakwa dengan orang-orang yang durjana. Wa yaqul, dan Allah berfirman, am hasibal ladina ishtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladina amanu wa 'amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum Am hasiballadzina ishtarahu sayiat? Apakah orang-orang yang melakukan sayiat keburukan itu hasiba, dia menyangka an naj'alahum, bahwa kami akan menjadikan mereka kalladzina amanu wa amilus salihat. Kami akan jadikan mereka seperti orang beriman dan beramal soleh, sawaan, sama gitu. Mahyahum wa mamatuhum, hidup dan mati mereka jadi sama kayak begitu. Sa'a ma yahkumun. Sangat buruk sekali apa yang kalian, yang mereka putuskan itu. Ya. Falladzina qalu hadhihi al-maqalata, maka orang yang mengucapkan pendapat ini berarti dia wasafullaha bisu'i wal jauri, berarti dia mensifati Allah dengan keburukan, dengan kejahatan. Ta'alallahu an dzalika, maha suci Allah dari hal tersebut. Fahadihi madhabu, fahada huwa madhabu ahlul jahiliyah, inilah madhab ahlul jahiliyah. Wa nufatil hikmah, dan nufatil hikmah, orang madhabnya orang-orang yang mengingkari hikmah Allah. Dari siapa? Minal asyairah, dari kalangan asyairah. Wa nahwihim, dan semisal mereka. Nas'allah al-afiyata, kita mohon pada Allah keselamatan. Dan cukup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.